untuk ketujuh kali. Dan masalah yang ada gak habis-habis. Mungkin kau ingin muntah karena suara ini, atau kau butuh waktu untuk dinginkan, turunkan tensi darahmu yang tinggi. Terserah kamulah, aku sing ikuti, tapi jangan. Terserah kamulah, aku tinggi.